Setelah ku sadari itu, baru ku tahu sesayangku. Jadi jangan ku cemburu. Sedengan dora, hanya teman biasa. Coba pilih jalan terbaik yang saya pilih. Saat kau gas-gas tinggal sapu hati. Coba move on dalam tahap. Pan sadarku sutradara dalam dekap. Pan sesulit hapuskan semua kisah tentang tong dua. Put cerita yang sekarang subeda. Seharapkan balik seperti semula. Setarik kembali sejujur sesalah berulang. Seharusnya the high.